memahami kau bilang kau kan selalu mencintaiku, tapi apa yang ku terima kau menduakan aku. Janji yang kau ucapkan kau kan selalu setia pada aku.